والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. فإذا دخل وقت العشاء maka jika masuk waktu isya fasalli arba rakaatin maka salatlah arba rakaatin 4 rakaat qablan fardhi sebelum salat fardu isya ihya'an untuk menghidupkan lima bainal adzanain waktu antara azan dan qomat. Kemarin kita sudah bahas antara maghrib dan isya. Setelah jawab orang azan dan qomat, salat fardu maghrib dilanjutkan salat 2 rakaat sunnatul maghrib, 4 rakaat ihya'an ma bainal isya'ain menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat awabin. Kemarin juga kita jelaskan paling minimalnya sholat awabin, paling banyaknya sholat awabin, standar, sempurna, dan keistimewaan dan keutamaannya. Nah sekarang kalau sudah datang waktu isya, jadi kalau sudah masuk waktu isya, kita dianjurkan untuk sholat 4 rakaat. Dianjurkan sholat 4 rakaat. 4 rakaat ini untuk menghidupkan waktu antara azan dan qomat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal adhanaini salatun liman syaa. Baina kulli adhanain. Antara setiap azan dan qomat. Adhanain, azan dan qomat. Seperti isya'ain, maghrib dan isya. Bukan isya'ain dua isya. Tapi isya'ain, maghrib dan isya. Sama dengan adhanain, itu adalah azan dan qomat. Antara azan dan qomat setiap kali antara azan dan qomat salatun ada waktu salat, artinya diperbolehkan salat liman syaa bagi orang yang mau, bagi orang yang ingin. Itu salat. Makanya ada yang mengatakan 4 rakaat ini 2 rakaat qabliyah. Rawatib isya. Dan itu ghairu muakkadah. Dua rakaatnya itu adalah salat antara azan dan qomat. Ada lagi yang mengatakan kedua-duanya itu qabliyatul isya. Ada yang mengatakan kedua-duanya adalah qabliyatul isya. La fadlu dzalika katsirun. Keutamaan salat antara rotibatul isya ini atau menghidupkan antara azan dan qomat itu memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Jadi menghidupkan waktu antara azan dan qomat dengan ibadah memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya annad-du'a'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Nah, karena itu menghidupkan waktu antara azan dan qomat itu penting. Dengan apa? Dengan ibadah. Baik itu salat seperti salat qabliyah. Seperti salat qabliyah rawatib atau dengan doa dan amalan-amalan yang lain. Dan beberapa diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, contoh. Kalau rawatib, sholat sunnah nggak perlu kita bahas. Sudah dijelaskan dan diterangkan. Tapi selainnya, seperti sholat doa. Doa apa doa? Seperti doa. Sebelum sholat subuh. Setelah melakukan sholat sunnatul fajr. Kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli dan yang lain sebagainya. Juga diajarkan zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum ahlil qulub tahya wa salana al a'mal fid dini wa dunia 18 kali. Semuanya diajarkan zikir. Ada zikir, ada doa sebelum subuh. Kemudian setiap setelah azan, sebelum qomat, diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Rafi' untuk membaca tasbih 10 kali. Tahlil 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Itu apa? Menghidupkan waktu antara azan dan qomat. Karena itu memiliki keistimewaan yang banyak, di antaranya doa. Sehingga di dalam khabar dikatakan anna doa, bahwasanya doa bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, la yuraddu, tidak ditolak. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a baina adzanaini mustajabun fad'u. Doa antara azan dan qomat itu diijabahi. Maka hendaknya kalian berdoa. Perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, setelah masuk waktu Isya, kita salat 4 rakaat dan menyibukkan dengan doa dan yang lain sebagainya, summa shallil fardhu, kemudian salatlah fardu. Salat fardu Isya. Wa shalli ratibata rakaatain, dan setelah salat fardu Isya, salatlah 2 rakaat rawatib ba'diyatul Isya. Salat ba'diyatul Isya rakaatain 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini mu'akkadah. Jadi qabliyah sunnah rawatib ba'diyatul isya yang mu'akkadah. Adapun yang qabliyah itu ghairu mu'akkadah. Jadi yang ba'diyahnya mu'akkadah. Waqra fihima, maka bacalah di 2 rakaat ba'diyatul isya itu surat alif lam mim sajdah. Bacalah surat alif lam mim sajdah. Membaca alif lam mim sajdah. Ini juga dianjurkan dibaca di salat subuh hari Jumat. Salat subuh hari Jumat dianjurkan membaca alif lam mim sajdah di rakaat pertama. Tapi ini dianjurkan setiap hari di ba'diyatul isya. Dianjurkan setiap hari dibaca di ba'diyatul isya, yaitu surat alif lam mim sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil muluk, dan surat tabarak itu sama-sama di rakaat pertama. Jadi di rakaat pertama membaca alif lam mim sajdah, yang kedua membaca tabarakalladzi biyadihil muluk rakaat pertama. Rakaat pertama dan kedua atau surat yasin dan dukhan. Atau membaca surat Yasin di rakaat pertama, surat Dukhan di rakaat kedua. Jadi ada yang mengatakan alif lam mim sajdah di rakaat pertama, tabarak di rakaat kedua. Atau surat Yasin di rakaat pertama, surat Ad-Dukhan di rakaat kedua. Kalau misalnya kita enggak membaca surat itu di dalam salat ba'diyah, jangan sampai ditinggalkan baca surat itu di waktu malam. Kalau enggak kita baca di dalam sholat, hendaknya baca di luar sholat. Jadi jangan sampai tidur kecuali telah membaca surat-surat tersebut. Alif Lam Mim Sajdah, Tabarak, Yasin dan Dukhan. Kenapa? Diriwayatkan daripada Jabir. Karena Nabi SAW la yanamu hatta yakra'a Tabarak wa Alif Lam Mim Tanzil. Wa yaqul huma yufaddilani ala kulli surah fil Qur'an bi 70 hasanah. Wa man qara'a huma kutiba lahu 70 hasanah wa rufi'a lahu 70 darajah. Katanya Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali setelah membaca Tabarak, surat Tabarak dan Alif Lam Mim Tanzil, yaitu Alif Lam Mim Sajdah. Dan Nabi berkata, dua surat ini mengungguli surat-surat di dalam Al-Quran lainnya dengan 70 kebaikan. Jadi dua surat ini mengungguli surat-surat yang ada dari Al-Quran 70 kebaikan. Barang siapa membaca surat ini, dua surat ini, yaitu Tabarak dan Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah, maka dicatat untuknya 70 kebaikan, diangkat untuknya 70 derajat. Diangkat 70 derajat, dicatat 70 kebaikan untuk orang yang membaca surat Tabarak dan Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surata Alif Lam Mim Tanzil u'tiya min al-ajri kaman ahya lailatul qadar." Barang siapa yang membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, diberi pahala oleh Allah seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Berarti satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Itu kalau kita dapatkan. Kalau kita dapatkan, kita seperti ibadah, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Satu tahun sekali, nunggu bulan Ramadan. Ini setiap malam bisa kita dapatkan. Seperti mendapatkan pahala orang yang menghidupkan malam Lailatul, setiap malam bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita melakukan itu seminggu, lebih baik dari 1000 bulan itu. Lebih baik daripada 83 tahun koma sekian bulan. Kalau seminggu berapa sudah? Baca surat Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarak enggak sampai 5 menit. Alif Lam Mim Tanzil itu 1 lembar setengah. 1 lembar setengah. Jadi kalau walak-walik tambah 1. 1 lembar, bukan walak-walik lagi, 1. Jadi 1 setengah. Tabarak 1 seperempat, enggak sampai. Enggak sampai 1 seperempat lembar. Jadi cuma 2 lembar, 2/4 misalnya, nggak banyak. Tapi kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Cuma butuh menghabiskan waktu 5 menit. Allah Allah paling lama 10 menit. Lama itu 10 menit. Belum lagi surat Tabarak kalau kita baca. Dan itu dianjurkan setiap harinya. Surat Tabarak maniatu min azabil qabr. Surat Tabarak itu pencegah seseorang yang membacanya daripada azab kubur. Jadi orang yang membaca surat Tabarak bisa mencegahnya dari azab kubur. Sehingga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, "Man lam yaqra Tabarak fahuwa junun atau majnun." Orang yang enggak baca surat Tabarak adalah orang gila. Orang yang enggak baca surat Tabarak adalah orang gila. Kenapa dikatakan gila? Karena dia enggak mau membentengi dirinya daripada azab. Sedangkan surat tabarak bisa membentengi, menjaga dia, mencegah dia daripada azab. Adapun surat yasin dan dukhan, tadi kan dikatakan surat alif lam mim sajdah dan atau tabarak dan tabarak atau yasin dan ad-dukhan. Dikatakan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, inna suratan min kitabillahi ma hiya ila 30 ayah syafa'at li rajulin yawmal qiyamah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah wa hiya suratu tabarak. Bahwa ada satu surat di dalam Al-Qur'an, surat itu terdiri dari 30 ayat. Maka surat itu bisa memberikan pertolongan kepada seseorang di hari kiamat serta mengeluarkan dia dari neraka, memasukkan ke surga. Itu adalah surat Tabarak. Jadi surat Tabarak itu kalau kita baca bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Mengeluarkan kita dari neraka, memasukkan ke surga. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain sebagai pencegah daripada kubur, hadis yang lain mengatakan pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat, memasukkan ke surga, mengeluarkan dari neraka. Adapun surat Yasin dikatakan man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam, di waktu pagi diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam, diampuni oleh Allah dosa-dosanya di waktu pagi. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan man dakhala al-maqabir fa qara'a surata yasin khufifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk kuburan lalu ia membaca surat Yasin, masuk kuburan lalu membaca surat Yasin, diringankan oleh Allah siksaan di hari itu bagi ahli kubur. Allah ringankan siksaan bagi ahli kubur di saat lalu orang yang membacanya mendapatkan kebaikan. Orang yang membacanya mendapatkan kebaikan sebanyak jumlah mayit di kuburan itu. Sebanyak jumlah mayit di kuburan itu. Masuk kuburan membaca surat Yasin, semua ahli kubur yang di kuburan itu diringankan azabnya di hari itu. Lalu dia mendapatkan pahala kebaikan dengan jumlah orang yang mati atau orang yang dikubur di kuburan tersebut. Banyak. Hanya membaca Yasin. Dalam riwayat yang lain untuk surat Dukhan, man qara'a hamim ad-dukhan lailatal jumu'atin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Hamim ad-dukhan, Hamim ad-dukhan malam Jumat waktu pagi diampuni oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Karena itu kalau kita baca di dalam madad, khulasatul madad, itu termasuk amalan malam Jumat. Membaca kahfi dan dilanjut dengan duhan, al-muzammil dan surat-surat yang lainnya di malam Jumat. Kenapa? Ada riwayat barang siapa yang membaca surat ad-duhan di malam Jumat, di waktu pagi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wata'ala. Fadzalika ma'dzurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salat dengan surat alif lam mim sajdah dan tabarak atau yasin dan duhan ini ada riwayat. Nah, karena itu kalau memang kita enggak membacanya di salat ba'diyatul isya, jangan ditinggalkan di luar salat membacanya. Kenapa? Ada riwayat yang menjelaskan keutamaan, keistimewaannya. Wasalli ba'dahuma arba'a raka'at. Maka salatlah setelah ba'diyatul isya dua rakaat itu arba'a raka'at, empat rakaat berarti enam. Dua rakaat ba'diyatul isya, kemudian setelahnya salat empat rakaat. Nah, empat rakaat ini disunahkan atau dianjurkan membaca di dalamnya akhir surat Baqarah, ayat kursi pertama, ayat-ayat surat Al-Hadid dan surat akhir Al-Hasyr. Jadi membaca akhir surat Baqarah. Lillahi ma fis sama wa sampai akhir. Kemudian ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian awal surat Al-Hadid. Awal surat Al-Hadid. Ya, setelah surat Waqi'ah. Ya, Al-Hadid. Kemudian akhir surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana. Seperti yang disebutkan di dalam Ihya. Caranya bisa 4 rakaat ini dengan satu salam, dan itu afdal menurut Imam Abu Hanifah. Bisa 4 rakaat dengan satu salam, dan itu afdal menurut Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan bahwa salat 4 rakaat ini dilakukan di selain waktu yang disunahkan. Bukan antara apa, bukan setelah Isya, tapi waktunya itu mukhayyar. Waktunya itu bukan dilakukan di waktu yang disunahkan. Jadi waktunya apa, maksudnya sholat 4 rakaat ini dilakukan setelah Isya, tapi di waktu yang tidak disunahkan, ya, sebagai nembel untuk kekurangan. Nah, kalau sholat Isya-nya bukan dilakukan di waktu yang disunahkan. Kalau sholat Isya-nya dilakukan di waktu disunahkan, enggak sunah. Enggak sunah 4 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu. Inna hadhil arba'ata tu'addi kullaha idza shalla al-isya fi ghairil waqtil mustahab. Jabran lidzalika nakas. Wa ma idza shalla fil waqtil mustahab fa huwa mukhayyarun bainal arba' wa raka'atain. Jadi kalau misalnya dia sholat isya-nya bukan di waktu yang disunahkan, maka disunahkan 4 rakaat itu. Nembel kekurangan. Kenapa? Tidak melakukan isya di waktu yang disunahkan. Tapi kalau misalnya dia sholat sunnah, sholat isya-nya di waktu yang disunahkan, yaitu waktu yang afdal, maka dia memiliki pilihan antara melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi sunnahnya itu bukan 4, tapi bisa 2, bisa 4, tergantung orangnya. Nah, ini juga di dalam khabar memiliki keistimewaan. Nah, memiliki keistimewaan sebagaimana diceritakan. Ruwiya an Aisyah anha su'ilat an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ma shalla al-isya qad fa dakhala baiti illa shalla 4 rakaat aw 6 rakaat. Katanya Sayyidina Aisyah, Nabi itu tidak masuk ke rumahku setelah salat Isya kecuali salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Perbedaan perawi. Jadi Nabi kalau setelah salat Isya masuk ke rumahnya Siti Aisyah salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, itu tanda apa yang dilakukan oleh Rasulullah memiliki keistimewaan dan keutamaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa 4 rakaat ini adalah naflul mutlak fil lail, nafal mutlak yang dilakukan oleh Nabi di waktu malam. Nah, karena yang disunahkan hanya 2 rakaat yang disunahkan, dan itu menjadi muakkad rotiba isya, yaitu 2 rakaat. Adapun 4 atau 6 itu ada yang mengatakan itu adalah nafil mutlak yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, ya. Ini kalau sudah isya. Lah, kemudian ada amalan lain setelah itu. Nah, insyaallah akan bahas di pertemuan setelahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak sempurna, tapi kita harus terus berusaha untuk meningkatkan, meneladani Nabi, melakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.